Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Kita selesai dari pembahasan tentang perang Badr, yakni Ghazwatu Badrin al-Kubra, dijuluki perang Badr al-Kubra karena ada sebelumnya perang Badr yang tidak terjadi peperangan di sana, sehingga yang kedua ini yang terjadi peperangan disebut Al-Badr Al-Kubra. Taib, yang selanjutnya adalah Ghazwatu Bani Sulaim Bil-Kadri, dengan sukun Diddal, atau Bil-Kudri. Perang Bani Sulaim di daerah Al-Kudr. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. Dikatakan Ibnu Hisham rahimahullah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dari perang Badr Al-Kubra, lam yuqim biha illa 7 layalin. Beliau tidak tinggal di Madinah kecuali hanya 7 hari saja atau 7 malam saja, hingga beliau berangkat lagi untuk berperang. Ghazwah. Dan sudah dikatakan kalau ghazwah, berarti Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Kalau syariah, berarti utusan yang Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Maka baru 7 malam beliau tinggal di Madinah dari perang Badr, maka beliau berangkat lagi. Hatta ghazza binafsihi, beliau berangkat dengan dirinya sendiri, bersama pasukannya, yuridu Bani Sulaim, ingin memerangi orang kafir musyrikin Bani Sulaim. Dan beliau istamala ala al-Madinah hina idin Siba' ibn Urfatah al-Ghifari. Dan beliau mewakilkan di Madinah untuk memimpin Madinah seorang sahabat yang bernama Siba' ibn Urfatah al-Ghifari. Waqila, dikatakan pula, wallahu ta'ala alam, bahwa yang mewakili Rasulullah SAW di Madinah adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka berangkatlah Rasulullah SAW yuridu Bani Sulaim, ingin memerangi Bani Sulaim al-musyrikin yang selalu mengganggu kaum muslimin. Fabalagha ma'an min miyahihim yuqalu lahu al-Kudr. Maka singgahlah atau sampailah Rasulullah SAW ke tempat mereka, yaitu di perairan yang dijuluki dengan perairan Al-Kudr. Ma, ini mata air atau sumber air. Min miyahim, dari sumber-sumber air mereka, yang dijuluki dengan nama Al-Kudr. فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة. Maka beliau berdiam di sana, menunggu sampai tiga hari dalam keadaan mereka tidak berani melawan atau tidak berani datang. Ini sudah diduduki daerahnya dan ditunggu, tetapi Bani Sulaim tidak muncul. Mereka melarikan diri dan tidak terlihat sampai ditunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari pasukan mujahidin sampai tiga hari, tiga malam. Tsumma raja'a ila al-Madinah, kemudian kembali ke Madinah. Walam yalqa kaidan. Kembali ke Madinah dalam keadaan tidak bertemu kaid, yakni tidak bertemu mereka atau tipu daya mereka. Fa aqama biha baqiyata Syawal wa Dzulqa'dah. Maka Nabi tinggal di Madinah selama bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Wa afda fi iqamatihi tilk, dan kemudian ditebuslah dengan fidyah, fidyah atau dengan tebusan-tebusan seluruh tawanan-tawanan. Jullal asari min Quraisy. Seluruh tawanan-tawanan perang Quraisy semuanya sudah ditebus di bulan-bulan tersebut. Berapa bulan? Dua bulan. Bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Atau kalau ditambah 8 hari Rasulullah SAW tinggal, atau 7 hari, 7 lama Rasulullah SAW tinggal di Madinah, berarti 2 bulan 7 hari. Maka fi iqamatihi tilk, di dalam Rasulullah SAW 2 bulan tadi, semua al-asari, semua syariah, semua tawanan-tawanan sudah ditebus. Nah, Ghazwatus Sawiq. Yang berikutnya adalah Ghazwat Sawiq. Demikianlah seringkali disebut dengan ghazwah, padahal tidak terjadi peperangan. Dan demikian dalam sejarah-sejarah, dalam sirah-sirah, disebutkan dengan perang ini, perang itu, karena innamal a'malu binniyat. Mereka berangkat untuk berperang. Dan mereka berniat untuk berjihad fi sabilillah. Maka walaupun lam yalqa kaidan, walaupun tidak bertemu musuh, sudah mendapatkan pahala jihad. Sudah mendapatkan pahala peperangan fi sabilillah. Sehingga dalam sejarah pun tetap ditulisnya peperangan. Karena menurut mereka juga, menurut manusia secara umum, kalau mereka lari dan tidak berani melawan, berarti menang perang. Bukan begitu? Naam. Alaysa kadzalik? Bala. Memang demikianlah keadaannya. Kalau didatangi sukunya, didatangi daerahnya, tetapi mereka melarikan diri, sampai ditunggu sehari, dua hari, tiga hari, mereka enggak muncul, berarti mereka sudah kalah perang. Enam. Sehingga dijuluki dengan perang Bani Sulaim bil Kudri. Yang berikutnya Ghazwatus Sawiq. Perang Sawiq. Disebut dengan Sawiq karena kebanyakan bekal-bekal mereka dalam bentuk Sawiq. Sawiq itu adalah gandum yang sudah ditumpuk halus. Dan biasa mereka makan bubuk gandum tadi dicampur dengan air, kemudian mereka beri madu, mereka beri samin, kadang-kadang mereka panaskan. Naam, maka itulah yang dikatakan dengan sawik. Kebanyakan bekal mereka sawik, sampai dijuluki dengan perang sawik. Tayyib, qala rahimahullah, berkata Ibn Hisham rahimahullah, thumma ghaza Abu Sufyan ibn Harb ghazwat as-sawik. Kemudian bulan berikutnya, setelah bulan Dzulqa'dah, bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian berangkatlah Abu Sufyan untuk memerangi kaum muslimin sekali lagi pada bulan Dzulhijjah. Dan mewakilkan beberapa orang wakilnya untuk ngurusi urusan haji. Hajinya musyrikin fi tilkas sanah, di tahun tersebut. Ya khana bin a'azakumullah, karena musyrikin jahiliyah, khususnya orang-orang Quraisy, walaupun mereka musyrikin, tapi mereka mengenal haji. Yang mereka terima turun-temurun, asal-muasalnya dari Rasulullah, Khalilullah, Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Ismail alaihissalam, dan kemudian turunan-turunannya. Tetapi sekian panjang waktu, sekian lama waktu berjalan, mulailah haji mereka sudah berubah sekian macam perubahan-perubahan. Menjadi haji musyrikin. Mereka menyembah berhala. Dan mereka meletakkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan mereka wukuf. Selain di Arafah, mereka wukuf pula di berhala Latta. Ikhwanul a'azakumullah, ini kebiasaan mereka yang menambah-nambah haji dengan bid'ah-bid'ah dan syirik-syirik. Bahkan sebagian mereka menyatakan dengan kebid'ahan berikutnya, barang siapa yang mau haji dari orang-orang luar Quraisy, maka tidak boleh haji kecuali dengan pakaian Ahlul Humsi. Ahlul Humsi itu adalah kaum Ningrat. Menurut Quraisy, kaum Ningrat adalah mereka sendiri. Sehingga orang-orang asing dari luar Mekah yang mau haji harus memakai pakaian orang-orang Quraisy, pakaian kaum Ningrat, pakaian orang-orang yang mulia yang dijuluki Ahlul Humsi. Barang siapa yang tidak punya, maka dia harus menyewa atau membeli. Maka orang-orang Quraisy mengambil keuntungan dengan menjual pakaian-pakaiannya dengan harga mahal atau menyewakannya dengan harga mahal. Maka siapa yang tidak memiliki pakaian Ahlul Humsi, tidak mampu membeli, tidak mampu menyewa, maka mereka bertelanjang tawafnya. Menurut mereka suci. Menurut mereka bahwa saya lebih baik telanjang daripada memakai pakaian yang rendahan atau pakaian orang-orang rendah, tidak memakai pakaian orang-orang ningrat. Ikhwani fillah na'azakumullah, mereka menganggap bahwa itu adalah fitrah. Sebagaimana lahirnya ke dunia dalam keadaan telanjang, maka tawaf di hadapan Allah dalam keadaan telanjang, sebagaimana nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kata mereka. Dan sekian banyak bid'ah-bid'ah lainnya. Al-muhim, yang mau kita ceritakan di sini adalah bahwa Abu Sufyan biasa mengurusi urusan-urusan haji. Memberi makannya, memberi minumnya, memberi nyiapkan untuk tamu-tamunya. Tetapi ketika saat itu Dzulhijjah, Abu Sufyan keluar dengan 200 pasukan berkuda. Dan mewakilkan untuk urusan haji orang lain. Kenapa demikian? Fakana Abu Sufyan hina raja'a ila Makkah wa raja'a fal Quraisy min Badrin nadara alla yamassa ra'sahu ma'un min janabah hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena Abu Sufyan hina raja'a, ketika pulang ke Mekkah dari perang Badr yang besar kemarin, wa raja'a fal Quraisy, dan pulang sisa-sisa musyrikin Quraisy, dijuluki dengan Fallu Quraisy, sisa Quraisy, karena kebanyakan mereka terbunuh. Yang pulang itu sisanya, yang diistilahkan residu. Residu, pasukan sisa. Yang selamat, ada yang terluka, ada yang begini, ada yang begitu. Ini namanya orang pulang perang. Maka semua ketika pulang dari perang Badar, dan sisa-sisa pasukan juga pulang ke Mekkah dari Badar, Abu Sufyan bernadar. Nadara. Apa nadarnya? Nadara an la yamassa ra'sahu ma'un min janabatin. Bernadar untuk tidak tersentuh air kepalanya dan tidak akan mandi junub sampai memerangi Muhammad dan kawan-kawannya. Lihat, pulang dalam keadaan jengkel. Kenapa kalah? Lihat nanti. Saya bernadar enggak akan kepala saya tersentuh air dari mandi janabah sampai aku memerangi Muhammad dan kawan-kawannya, kata Abu Sufyan. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian diriwayatkan. Orang-orang Quraisy juga masing-masing bernadar dengan kebenciannya, ingin membalas dendam mereka karena saudara-saudaranya terbunuh. Fakharaja fi mi'atay raqib. Sebagai catatan, bahwa ini menunjukkan orang-orang jahiliyah mengenali mandi junub. Bagi kalian yang cetakannya sama, akan tertulis di bawahnya footnote. Demikian keadaan mereka. Kanal ghuslu minal janabati ma'mulan bihi fil jahiliyah. Demikianlah mandi janabah memang sudah dikerjakan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah sejak sebelum Islam. Kal haji wan nikah, sama seperti haji dan nikah. Haji sudah kita ceritakan tadi, bahwa mereka mengerjakan haji yang mereka warisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Sedangkan nenek moyang mereka siapa? Nenek moyang Quraisy, Ismail alaihi salam. Nenek moyang Quraisy adalah Ismail, Nabiullah, anaknya Nabiullah alaihi salam. Semoga salawat dan salam kepada mereka. Maka mewarisi haji tadi, tetapi ditambah dengan sekian macam kebidahan-kebidahan dan kesyirikan-kesyirikan. Demikian pula mandi janabah. Mereka mengerjakannya, kalau habis jima mereka mandi. Tetapi khusus ketika pulang perang Badar dengan kalah, mereka bersumpah untuk tidak tersentuh air sampai memerangi mereka, memerangi kaum muslimin. Demikian pula yang masih tersisa dari peninggalan para anbiya pada mereka adalah nikah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadis sahih, dalam kitab-kitab sahih, bahwa Aisyah menyatakan pernikahan-pernikahan di zaman jahiliyah ada sekian macam. Ada pernikahan dalam bentuk seorang berzina dengan orang lain, kemudian dia hamil, dan kemudian dia panggil dukun, kemudian dia menyatakan ini bapaknya. Maka yang ditunjuk oleh bapaknya harus mengakui. Demikian pula nikah yang unik, yang sesungguhnya seperti pelacuran, adalah seorang wanita di rumahnya memasang bendera putih. Maka siapapun yang datang kepadanya akan dilayani seperti suaminya. Tetapi bedanya dengan pelacuran hari ini, kalau waktu itu wanita yang memasang bendera putih tadi kalau hamil tidak digugurkan, tidak dibuang janinnya, tidak dibuang di pinggir sungai. Tetapi dipanggil semua yang pernah datang ke wanita tersebut. Kalau 10 yang pernah datang, 10 dipanggil semua. Dan kemudian dikatakan kepada dukun yang dipanggil sebagai hakimnya. Maka dukun melihat bayinya, kemudian melihat orang yang 10 tadi. Kemudian menyatakan, engkau bapak anak ini. Maka yang ditunjuk oleh dukun tadi sebagai bapaknya, dia bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Ini pernikahan jahiliyah. Dan pernikahan yang berikutnya adalah pernikahan yang seperti sekarang ini, yakni seperti diajarkan oleh Islam. Seorang melamar anak orang lain, kemudian kalau diterima, ada akad nikah, ada ijab kabul, ada mahar, setelah itu menjadi suami istri. Dan inilah yang kemudian ditakrir, ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu benar. Maka dilanjutkan di zaman Islam. Berarti sejak jahiliyah sudah ada. Sudah ada pernikahan yang seperti zaman Islam. Sudah ada. Hanya saja masih ada bentuk-bentuk pernikahan-pernikahan lain yang merupakan pernikahan jahiliyah, yang lebih tepatnya perzinahan. Setelah itu dibatalkan semua perzinahan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, pernikahan adalah dengan melamar, dengan meminang, dengan ijab kabul, dengan mahar, dengan saksi-saksi. Baik. Kembali kepada ucapan Ibnu Hisham rahimahullah. Fakharaja fi mi'atay rakib. Maka keluarlah Abu Sufyan Ibnu Harb dengan 200 pengendara kuda. Rakib, pengendara. Min Quraisy, dari kalangan Quraisy semuanya. Liyadharra biyaminihi, untuk menunaikan sumpahnya, untuk menunaikan nazarnya, yang mengucapkan dengan nama Allah, demi Allah aku enggak akan tersentuh air, atau kepalaku enggak akan tersentuh air, tidak akan mandi janabah sampai aku memerangi mereka kaum muslimin. Fasalakan Najdiyah, maka berjalanlah pasukan 200 berkuda tadi mengikuti jalan Najdiyah. Najdiyah di pinggir pantai. Bukan Najdiyah maknanya pinggir pantai, tetapi daerah di pinggir pantai. Hatta nazara bisadri qatatin ila jabalin yuqalu lahu Thaib. Sampai di tengah Qatat ila jabalin. Di tengah daerah Qatat, di dekat gunung, gunung batu tentunya, yang dijuluki dengan nama Thaibun. Min al-Madinah ala baridin aw nahwahu. Dari Madinah sejarak satu barid. Satu barid, satu jarak tertentu. Wallahu ta'ala alam. Diperselisihkan berapa farsakh ketika itu, berapa kilo. Tetapi sudah dijadikan sebagai istilah barid, yaitu satu jarak tertentu yang dipakai untuk mengantarkan pos surat. Jangan dikira masa itu enggak ada pos. Bagaimana caranya pos-pos waktu itu? Bukan dengan kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang, dengan cepat, tidak. Tetapi kalau mau mengirim, maka ditempatkan di setiap jarak satu barid, satu orang. Ada posnya, ada rumahnya. pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos dalam bahasa Arabnya barid. Barid pertama ada satu orang, barid kedua ada orang kedua, barid ketiga ada orang ketiga, barid keempat ada orang keempat, barid kelima ada orang kelima, sampai ke kota lain. Baik, setiap satu barid ada orang di sana, wakilnya. Maka kalau mengantarkan surat yang dari kota pertama, kota A, tidak ke kota B. Dia hanya mengantarkan ke barid pertama. Diterima oleh orang di barid kedua. Orang di barid kedua juga tidak jauh dia perginya. Dia pergi hanya ke barid yang ketiga. Diterima oleh barid yang ketiga. Kemudian oleh barid yang ketiga dikirimkan ke barid yang keempat. Terus begitu, maka suratnya berjalan. Orang-orangnya hanya tetap di pos-posnya saja. Pergi ke barid yang berikutnya, kembali. Terbayang? Oleh karena itu, sampai hari ini, yang namanya pos dalam bahasa Arab disebut barid. Kantor posnya, maktabul barid. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Dengan jarak satu barid dari Madinah, berarti tidak begitu jauh. Satu barid saja. Thumma kharaja minal layli hatta ata banin nadhir. Kemudian di malam hari dia keluar, hingga mendatangi suku Bani Nadir. Bani Nadir adalah Yahudi. Yahudi, Bani Nadir. Tahta al-lail, di malam hari. Fa'ata Huyai ibni Akhtab, fadaraba alaihi babahu. Kemudian dia mendatangi rumahnya Huyai ibni Akhtab. Seorang Yahudi. Seorang yang kafir. Musuh besar kaum muslimin. Musuh Rasulullah SAW. Musuh Nabiullah. Huyai ibni Akhtab. Yang Rasulullah SAW hingga memerintahkan sahabat untuk membunuhnya. Huyai ibn Akhtab. Tetapi ternyata orang ini penakut. Pengecut. Daraba alaihi babahu, diketok rumahnya oleh Abu Sufyan. Fa'aba an yaftaha alaihi babahu. Huyai ibn Akhtab tidak berani membuka pintu. Aba an yaftaha alaihi babahu. Menolak untuk membukakan pintu untuknya. Wa khafahu, dan takut kepadanya. Ada apa ini? Malam-malam begini ada yang ngetok-ngetok bersenjata lengkap lagi, enggak dibuka oleh Huyai ibn Akhtab. Fansarafa, maka Abu Sufyan kembali ke rumah yang lain, rumah tokoh Yahudi yang lain, yaitu Salam ibn Mishkam, juga tokoh Yahudi, bahkan seorang yang merupakan pemegang perbendaharaan Yahudi. Wa kana sayyid ala Bani Nadir. Dan Ibnu Mishkam ini adalah tokohnya Yahudi Bani Nadir. Fi zamanihi, di zamannya. Fi zamanihi dzalik. Wa sahibu kanzihim, dan pemilik perbendaharaan mereka. Mereka itu Yahudi, hidupnya bersama-sama dan biasanya dalam satu benteng. Bersama-sama dalam satu benteng. Dan mereka mengumpulkan iuran. Iuran itu seperti baitul mal. Mereka kumpulkan hartanya. Kalau ada kejadian-kejadian besar yang membutuhkan dana, maka mereka akan pakai dana dari perbendaharaan yang dikumpulkan tadi. Nah, Ibn Mishkam inilah pemegang harta perbendaharaan tadi. Fasta'adana fa'adina lahu faqarahu wa saqahu. Maka Abu Sufyan minta izin untuk masuk. Diizinkan untuk masuk. Dan kemudian dijamu sebagai tamu, wasaqahu, dan juga diberi minum. Qarahu, dijamu, saqahu, diberi minum. Wabatana lahu min khabarin nas, dan kemudian dikhabarkan, dituangkan kepadanya dari berita-berita manusia. Ini terjemahan. Adapun kalau kamu melihat kalimat per kalimatnya, batana berarti perut, khabar berarti berita, nas manusia. Perut baginya berita manusia. Apa itu maknanya? Enam. Ikhwan ibn na'azakumullah. Batana mengeluarkan seluruh apa yang isinya. Isi yang ada pada perutnya, pada dirinya. Dikeluarkan semuanya, dituangkan. Dari berita-berita manusia. Itu makna? Batana lahu min khabarin nas. Kalau yang cetakannya sama, ada dalam footnotnya. Disebutkan dalam footnotnya. Yang ketiga. Batana lahu min khabarihim. Ai a'lamahu sirrahum, menyampaikan semua rahasia-rahasianya. Disampaikan semua rahasia-rahasia. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini Yahudi. Dan Abu Sufyan cerdas. Kalau dia mau memerangi kaum muslimin di Madinah, perlu berita-berita. Yang penting dari orang yang tinggal di Madinah. Sedangkan orang yang tinggal di Madinah yang bisa ditanya adalah yang sesama kafir, kan begitu. Sesama orang kafir tidak saling mendahului. Maka yang didatangi adalah tokoh-tokoh kafir tadi. Tokoh-tokoh Yahudi yang ternyata Huyai ibn Akhtab tidak mau membukakan pintunya, maka dia mengetuk pintu lain, yaitu Salam ibn Mishkam. Ikhwanuddin a'azakumullah, setelah sampai kepadanya, kepada Salam ibn Mishkam, kemudian dijamu dengan makanan dan minuman, maka mulailah disampaikan semua rahasia-rahasia yang diketahui oleh Abu Sufyan untuk Bani Nadir, dan apa yang diketahui oleh Mishkam atau Ibn Mishkam untuk Abu Sufyan. Tsumma kharaja fi aqibi lailatihi hatta ata ashabahu. Kemudian keluarlah dia fi aqibi lailatihi, di belakang malam tersebut. Di belakang malam artinya sudah penjuru akhir, atau sudah akhir-akhir malam, sudah mau subuh, baru dia pulang. Hatta ata ashabahu, hingga kembali menemui pasukannya, sahabat-sahabatnya. Fa ba'atsa rijalan min Quraisyin ilal Madinah, maka diutuslah beberapa orang dari kalangan Quraisy ke Madinah. Fa atau nahiyatan minha yuqalu laha al-Uraydh. Orang-orang tadi diutus untuk datang ke Madinah, kemudian mendatangi dari sisi Madinah yang dijuluki dengan daerah Al-Uraydh. Salah satu sisi Madinah dijuluki dengan daerah Uraydh. Kenapa datang ke sana? Beritanya sudah didapat dari Salam ibn Mishkam bahwa kalau kamu masuk Madinah dari sini lebih aman. Naam. Itu perlunya bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi tadi. Fa kharaju fi aswari aswarin min nakhlin biha. Maka mereka pun keluar dari daerah atau dari pagar atau sur, min nakhlin biha, dari pohon-pohon korma. Wahuwa jama'atun nakhl, yani aswar min nakhl, berjajarnya pohon-pohon kurma di sana. Wawajadu biha rajulan minal ansari wa halifan lahu. Di kebun korma tadi mereka menemui, bukan mereka seluruhnya ya, bukan mereka seluruhnya 200 pasukan berkuda, bukan. Tetapi utusan tadi, beberapa orang yang diutus oleh pasukan tersebut. Di perkebunan pohon kurma tadi, mereka menemui seorang dari kalangan Ansar, seorang Muslim, dan juga halifnya yang bergabung bersama dia dalam satu suku, disebut halif. Fi harsin lahuma, untuk mengurusi kebun milik keduanya, sedang mengurusi kebunnya. Faqataluhuma, maka mereka pun membunuh kedua sahabat tadi, kedua orang Muslim tadi. Tsumma sarafu raji'in, kemudian kembali pulang menemui pasukannya. Wa nadira bihim an-nas, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nadira bihim an-nas, kalimat nadira atau nadiru kalau jamaknya artinya berkumpul. Begitu terlihat ada dua orang Muslim terbunuh, maka berkumpullah dengan segera seluruh para sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkumpul bersama mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar mereka. Fa kharaja Rasulullah SAW, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mencari mereka, mencari orang-orang yang membunuh seorang sahabat Ansar dan halifnya. Wasta'mala 'ala al-Madinah Bashir ibn Abdul Mundhir, kemudian Nabi memerintahkan untuk menggantikan dirinya di Madinah, untuk memimpin Madinah, seorang yang bernama Bashir ibn Abdul Mundhir. Hatta balagha Qarqar al-Qudr, dikejar mereka sampai ke daerah Qarqarat al-Qudr atau Qarqarat al-Qudri. Inilah kenapa perangnya disebut perang Qudr. Naam. Atau lebih terkenalnya perang Sawik. Tsumma sarafa raji'an wa qad fatahu Abu Sufyan wa ashabuh. Kemudian setelah sampai di sana tidak menemui apa-apa, maka kembalilah pasukan tersebut ke Madinah dan sudah hilang Abu Sufyan dengan pasukannya, dengan 200 pasukannya. Wa qad ra'au azwadan min azwadil qaum, sudah hilang mereka dan tidak tersisa kecuali azwad al qaum. Apa azwad? Bentuk jamak dari zad. Ma makna zad? Naam, zad adalah perbekalan. Perbekalan mereka buang. Untuk apa? Untuk mempercepat lajunya kendaraan mereka. Untuk mempercepat lajunya kuda-kuda mereka. Sehingga yang berat-berat karung-karung yang berisi sawik tadi dibuang semuanya. Wa qad ra'aw azwadan min azwadil qaum. Maka ketika kaum muslimin mengejar mereka tidak mendapatkan mereka, mereka mendapatkan sisa-sisa perbekalan mereka yang dibuang. Min azwadil qaum. Qad tarahuha fil harzi. Sudah mereka buang di perkebunan tersebut. Apa itu tujuannya? Yatakhaffafuna minha linnajah. Yatakhaffafuna minha artinya mereka memperingan kuda-kuda mereka linnajah untuk menyelamatkan diri. Berarti khana bin na'azakumullah musyrikin hanya sok saja berangkat dengan semangat, ternyata ketika sudah dihadapi oleh kaum muslimin lari. Itu kebiasaan mereka. Lari, tidak tersisa. Sampai perbekalan mereka, mereka buang semua untuk mempercepat laju kuda-kuda mereka. Qala al-muslimun hina raja'a bihim Rasulullah SAW, ketika pulang kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atatma' lana antakuna ghazwatan? Ya Rasulullah, apakah kau juga berharap, berkeinginan kalau ini sudah dianggap ghazwah, sudah dianggap perang? Qala na'am, kata Nabi, iya, kita berharap kalau ini sudah dianggap sebagai perang. Qul inna a'udzu billahi, perbedaan musyrikin dengan muslimin. Musyrikin dalam keadaan mereka semangat di awalnya dengan ucapan sesumbar atau sesumbar, ucapan yang sok tinggi, ternyata takut lari. Sedangkan kaum muslimin sebaliknya, berangkat dengan semangat tapi ketika tidak terjadi perang kecewa. Wah, sayang sekali tidak terjadi peperangan. Kenapa? Khawatir tidak dicatat sebagai perang karena tidak merasa perang. Yang kedua, tidak mendapatkan syahid. Padahal syahadah, mati syahid, itu adalah harapan-harapan kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga ketika kaum muslimin memerangi Romawi, pimpinan kaum muslimin berkata kepada Raja Romawi, kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana pasukan kalian ingin hidup. Kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana kalian, pasukan kalian ingin hidup. Sudah berbeda. Pasukan Romawi ingin hidup, ingin pulangnya disambut sebagai pahlawan. Itu kan? Tetapi pasukan muslimin ingin mendapatkan syahadah, ingin mendapatkan kemuliaan syahid. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya akan berbeda di lapangan. Tentunya akan berbeda keadaannya ketika peperangan terjadi. Akan berbeda. Yang ini dengan semangat, yang ini sekedarnya saja. Kalau selamat, alhamdulillah mereka pulang. Ya kalau mengucapkan alhamdulillah, mungkin mengucapkan puji Tuhan. Kalau Nasrani Romawi. Atau mereka akan memuji berhalanya kalau mereka musyrikin. Ikhwan ibn na'azakumullah, demikianlah perang Sawiq. Jadi apa Sawiq? Hah? Nam. Gandum yang sudah ditumbuk halus seperti terigu. Baik. Kenapa perangnya dinamakan perang Sawiq? Karena mereka kaum muslimin tidak mendapati pasukan musyrikin, hanya mendapati bekal-bekal mereka yang mereka buang yang ternyata semuanya Sawiq. Semuanya Sawiq. Peperangan berikutnya yang juga tidak terjadi peperangan tapi disebut ghazwah, yaitu ghazwah di Amr. Ghazwah di Amr. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghazwati Sawiq. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Sawiq pada bulan Dzulhijjah, barakallahu fikum. Pada bulan Dzulhijjah, aqama bil Madinah baqiyata Dzulhijjah. Maka Nabi tinggal di Madinah sisa bulan Dzulhijjah. Sisa bulan Dzulhijjah beliau tinggal di Madinah. Au qariban minha, atau dekat di sana. Thumma ghaza Najdan. Kemudian beliau memerangi daerah Najd. Siapa yang tinggal daerah Najd dari musyrikin, kufar? Yuridu Ghatafan. Di daerah Najd di sana ada suku Bani Ghatafan. Bani Ghatafan adalah yang bergabung bersama Yahudi. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga sekian banyak Yahudi dan musyrikin Quraisy nanti ketika dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, Bani Ghatafan akan bergabung dengan musyrikin. Sebelum terjadi perang Khandaq, mereka sudah mengganggu kaum muslimin, sudah menunjukkan permusuhannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, berangkat. Kita berangkat ke Najd. Kita perangi mereka, Bani Ghatafan yang selalu menghalangi dan menentang dakwah Islam. Wahiyah ghazwah di Amr, yang perangnya dijuluki dengan ghazwah di Amr, yang memiliki Amr. Wa istamala ala al-Madinah Utsman ibn Affan, dan yang menggantikan posisi Nabi untuk memimpin di Madinah adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Faqama bi Najdin, maka Nabi tinggal di Najd menunggu mereka yang melarikan diri takut kepada kaum muslimin. Ini membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW, bahwasanya beliau menyatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ini petikan dari hadis Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab sahihain, bahwa beliau menyatakan umir u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima. Apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum? Apa diantaranya? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah birru'b, dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh-musuhnya, masirata syahrin, sejarak perjalanan satu bulan. Yani satu bulan lagi kaum muslimin mau datang, mereka sudah ketakutan lari tunggang-langgang. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ini buktinya. Ingin memerangi mereka Bani Sulaim di Kudar, ternyata mereka sudah lari. Juga ketika akan mengejar pembunuh dua orang tadi, sahabat Ansar dan halifnya, yaitu pasukan musyrikin sejumlah 200 pasukan berkuda, dikejar sudah hilang, sudah lari. Demikian pula pada perang Ghazwat di Amr, Rasulullah SAW datang ke Najd untuk menemui suku Bani Ghatafan, musyrikin yang menentang Rasulullah SAW dan juga menentang para sahabat, menentang kaum muslimin dan menentang agama. Faqama bin Najdin, maka beliau tinggal di Najd, nunggu mana mereka. Ini selama bulan Safar. Selama bulan Safar. Kullahu. Bayangkan sebulan penuh nunggu di sana. Au qariban min dzalik, atau lebih dari itu. Sebulan atau lebih. Tsumma raja'a ila al-Madinah, kemudian kembali ke Madinah, walam yalqa kaidan, tetapi tidak menemui tipu daya apapun, tidak menemui peperangan. Falabitha biha syahru Rabi'il Awwal kullahu, maka Nabi pun tinggal di Madinah selama bulan Rabi'ul Awwal seluruhnya, au illa qalila, atau kurang sedikit. Nah, perang berikutnya Ghazwat Furu', atau dengan pendek tidak panjang Ghazwat Al-Furu' min Bahran, di daerah Bahran. Thumma ghaza Rasulullah SAW yuridu Quraisyan, kemudian Nabi pun berangkat lagi dengan pasukannya untuk berperang. Kali ini ingin memerangi Quraisy, dan seperti biasanya beliau mewakilkan di Madinah seorang yang memimpin kaum muslimin di Madinah, yaitu Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Maka beliau setelah mewakilkan Ibnu Ummi Maktum, yakni Abdullah Ibnu Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW untuk memimpin di Madinah, Rasulullah berangkat dengan pasukannya. Yuridu Quraisyan, ingin memerangi Quraisy. Hatta balagha Bahran, sampai mencapai daerah Bahran. Ma'dinan bil Hijaz, satu daerah ma'din, daerah yang mereka biasa mengambil perbendaharaan dari tanah, pertambangan, di Hijaz, daerah Hijaz. Min nahiyatil Furu', dari sisi daerah Furu'. Faqama biha, beliau tinggal di sana syahrul Rabi'il Akhir, beliau tinggal bulan Rabi'il Akhir sampai Jumadil Ula. Tsumma raja'a ila al-Madinah wa lam yalqa kaida, kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan tidak menemui kaida, tidak menemui tipu daya mereka. artinya tidak terjadi peperangan. Ikhwan fillah na'azakumullah, musyrikin tadi 200 pasukan Quraisy, pasukan berkuda lagi datang ke Madinah mengganggu kaum muslimin, membunuh seorang Ansar dan halifnya. Berapa lama tinggal di situ? Hah? Berapa bulan? Atau berapa minggu? Hanya berapa jam saja. Iya kan? Dia tinggal dalam keadaan malam dia datang menemui Huyay bin Akhtab, dibukai pintu, kemudian menemui Salam bin Mishkam sampai ketika hampir subuh kembali ke pasukannya dan kemudian diutus pasukannya habis membunuh dua orang balik kemudian lari pulang. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Kayaknya mau berantem tapi habis nyenggol dikit lari. Ikhwan fillah na'azakumullah. Adapun Rasulullah SAW sampai dari Hijaz. Di mana itu Hijaz? Antara Mekah Madinah. Bayangkan sudah dekat sekali dengan Mekah. Dalam keadaan mereka tidak mau keluar untuk melawannya. Kalau kaum muslimin masuk, nanti yang akan terjadi tidak bisa terpisah antara pasukan perang dengan orang yang tidak ikut perang. Ia akan tercampur kalau di kotanya. Tidak bisa terpisah antara wanita, anak-anak, dan orang-orang tua. Tapi kalau di dekatnya, di pinggir kota, menunggu, dan mereka tahu. Kalau mereka berani, mereka akan keluar dan melawan. Dan niscaya yang keluar hanya pasukan perangnya saja. Bukankah demikian? Kalau keluar, maka yang keluar hanya pasukan perangnya saja. Orang-orang yang dilarang dibunuh gak akan ikut keluar. Anak-anak, perempuan, orang-orang renta, orang tua, atau orang-orang yang gak ikut-ikutan. Gak akan berangkat. Tetapi kalau dimasukin, akan tercampur semuanya. Makanya yang menjadi jawaban, kenapa kau nunggu di luar? Kata mereka, kata orang-orang kafir. Kalau berani kan mestinya nyerang. Masuk ke dalam nanti. Pada gilirannya nanti, pada Fathu Mekah, Rasulullah SAW masuk. Dalam keadaan sudah yakin dengan jumlah yang sangat besar, sehingga tidak akan terjadi perlawanan. Diperkirakan, tidak akan terjadi perlawanan. Sehingga masuk dalam keadaan aman. Walaupun ternyata terjadi sedikit peperangan di beberapa pintu masuk ke Mekah. Yaitu pada perang Fathu Mekah, nanti insya Allah pada babnya kita akan bahas. Adapun kali ini beliau hanya sampai Hijaz di pinggir kota. Kalian tahu antara Mekah, Madinah, dan Jeddah itu semuanya disebut Hijaz. Tidak ada yang menemui mereka. Maka Rasulullah SAW menunggunya sampai satu bulan Rabiul Akhir dan bulan Jumadil Ula. Ternyata tidak ada perlawanan. Raja'a ilal Madinah walam yalqa kaida. Beliau kembali ke Madinah. Tidak menemui kaidah. Kalau mereka sumpahnya benar, sumpah tidak akan membasahi kepalaku sampai perang. Kesempatan kan? Harusnya. Kesempatan. Sudah dekat itu muslimin dengan Rasulullah SAW. Kesempatan. Keluar kalian perang, maka sudah terbayar. Tetapi memang bukan itu tujuannya. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah. Walhamdulillah, Abu Sufyan di akhir ketika dekat Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah, tapi dekat Fathu Mekah, beliau masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sungguh-sungguh masuk Islamnya. Sehingga beliau setelah itu berjihad, fisabilillah, di pihak kaum muslimin, melawan orang-orang kafir musyrikin. Sehingga kisah ini, jangan sampai menjadikan celah kepada beliau yang sudah taubat dan masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, wabillahi taufiq. Naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.